perkara baru yang belum ada contoh sebelumnya. Ini yang dimaksud dengan ahdatha. Man ahdatha, barang siapa yang mendatangkan perkara baru yang belum ada contoh sebelumnya, fi amrina hadza, dalam urusan kami, yaitu di dalam agama Islam, ma laysa minhu, yang itu bukan bahagian dari Islam, fahuwa raddun, maka itu tertolak, ay mardud. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya disebutkan, man amila amanan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan suatu amanan yang tidak ada perintahnya dari kami, yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, pada lafaz yang pertama, yaitu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Adapun lafaz yang kedua, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, maka ini hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nashir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab ini, dalam kitab Jawami'ul Akhbar. Dan hadis ini itu datang dari sahabiyah Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana keduanya, yaitu Aisyah dan ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, adalah seorang yang dikenal dengan kejujurannya. As-Siddiqatu bintu Siddiq Ummu Abdillah Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha adalah Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karena itu dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaika, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka beliau menjawab, Aisyah. Kemudian Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bertanya lagi, wa minar rijal, kemudian dari kalangan laki-laki, siapakah yang paling engkau cintai wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka beliau menjawab, abuha, yaitu ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karenanya dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, inna fadla Aisyata 'ala an-nisa ka fadli ath-tharidi 'ala sa'iri at-ta'am, sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lainnya itu seperti keutamaan ath-tharid dibandingkan makanan-makanan yang lainnya. Yang dimaksud dengan ath-tharidu adalah bubur gandum yang bercampur dengan daging, dan itu adalah makanan yang paling enak pada zaman tersebut, yaitu ath-tharid. Seperti itulah keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan para wanita yang lainnya. Bahkan Nabi SAW beliau senantiasa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di saat beliau bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi SAW beliau mengatakan kepada Ummu Salamah, "Ya Ummu Salamah, la tu'dhini fi Aisyah, fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisyah." Kata Nabi, "Wahai Ummu Salamah, jangan engkau menyakiti aku tentang Aisyah." Maksudnya jangan engkau menyakiti Aisyah, jangan engkau mencela Aisyah. Karena sesungguhnya wahyu tidaklah datang kepadaku dalam keadaan aku berada pada sebuah selimut bersama seorang wanita pun selain Aisyah. Subhanallah. Jadi Nabi SAW beliau senantiasa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di saat beliau bersama dengan Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah wanita yang paling berilmu dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah wanita yang paling faqih secara mutlak dari kalangan umat ini. Disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau mengatakan, "Hiya afqahu nisa'il ummah 'alal itlaq." Bahwa Aisyah adalah wanita yang paling faqih secara mutlak dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula yang disebutkan oleh Atha' bin Abi Rabah rahimahullah, beliau mengatakan, "Kanat Aisyatu afqahan nas wa a'laman nas wa ahsanan nas ra'yan fil 'ammah." Kata Atha' bin Abi Rabah rahimahullah, adalah Aisyah wanita ataupun manusia yang paling faqih, manusia yang paling berilmu dan yang paling baik ra'yunya, paling baik pandangannya secara umum. Demikian pula Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami'i azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami' ilmin nisa' lakana ilmu Aisyah afdal." Kalau seandainya dikumpulkan ilmu Aisyah dengan ilmu seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ilmu para wanita, niscaya ilmu Aisyah itu lebih afdal, lebih utama. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menerangkan kepada kita tentang keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah ummul mukminin, ummu Abdullah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan Aisyah berumur 6 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun, namun yang paling sahih wallahu taala alam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah dalam keadaan berumur 6 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau meninggal dalam keadaan Aisyah berumur 18 tahun radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha beliau meninggal di kota Madinah. Beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 57 Hijriah, ada yang mengatakan 58 Hijriah. Dan beliau dikuburkan di pemakaman Al-Baqiyah. Dan di antara sahabat yang mensolati jenazah Aisyah radhiyallahu anha adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah secara ringkas tentang Aisyah ummul mukminin, ummu Abdullah, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, "Man ahdatha Barang siapa yang mendatangkan perkara baru yang belum ada contoh sebelumnya, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, yaitu di dalam agama Islam, ma laysa minhu, yang itu bukan bahagian dari Islam, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha merupakan mizan, barometer, timbangan benarnya amalan-amalan yang zahir. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an yang telah kita bacakan pada hadis yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat, merupakan mizan, barometer, timbangan untuk meluruskan dan membenarkan amalan-amalan yang batin. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan hadzal haitsu aslun azimun min usulul Islam wa huwa kal mizan lil a'mali fi zahiriha kama anna haditsal a'mali bin niyyat mizanun lil a'mali fi batiniha. Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwa hadis ini, yaitu hadis Aisyah, adalah merupakan prinsip yang sangat agung dari prinsip-prinsip Islam. Wa huwa kal mizan lil a'mali fi zahiriha, yang mana hadis ini merupakan barometer, timbangan, tolak ukur benarnya amalan-amalan yang zahir. Kama anna haditsal a'mali bin niyyat mizanun lil a'mali fi batiniha, sebagaimana hadis innamal a'malu bin niyyat, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, merupakan barometer, timbangan untuk meluruskan dan membenarkan amalan-amalan yang batin tersebut. Dan ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kedua hadis ini, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an dan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kedua hadis ini merupakan hadis yang menjelaskan tentang syarat diterimanya amalan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan yang kedua adalah muwafaqah, muwafaqatus sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karena itu, sebuah amalan dari amalan-amalan ibadah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apabila terkumpul padanya dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlasun niyyah, dan yang kedua adalah muwafaqatus sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia cinta dan ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faly'amal amalan salihan, maka hendaknya dia beramal saleh, hendaknya dia mengamalkan amalan-amalan saleh, dan tidaklah dikatakan amalan itu sebagai amalan yang saleh kecuali apabila muwafaqatus sunnah, apabila amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidaklah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun di dalam beribadah, yaitu dia mengikhlaskan niatnya di dalam beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Fudail bin Iyad rahimahullah, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayaa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya di dunia. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya di dunia, kata beliau rahimahullah, ay akhlasuhu wa aswabuh, yaitu yang paling ikhlas dalam amalannya dan yang paling mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam tuqbal. Karena sesungguhnya sebuah amalan apabila ikhlas namun tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak akan diterima. Fa kadzalika idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam tuqbal. Demikian pula sebaliknya, apabila amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam namun tidak ikhlas, maka tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yakuna khalisan wa sawaban, sampai amalan itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, apabila seseorang dia ingin beramal saleh, dia ingin mengamalkan suatu amalan dari amalan-amalan ibadah, apakah itu sholat ataukah puasa ataukah yang lainnya, dalam keadaan dia ikhlas, dalam keadaan dia ikhlas namun tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tidak akan diterima. Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang ingin beramal saleh, dia ingin melakukan suatu amalan dari amalan-amalan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam namun tidak ikhlas, maka tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh misalkan, ada seseorang dia ingin berpuasa sehari ataukah dua hari sebelum masuknya bulan suci Ramadan, dan itu bukan kebiasaan dia berpuasa pada hari tersebut, namun dia berpuasa dua hari ataukah sehari sebelum masuknya bulan suci Ramadan dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan dia ikhlas, dia berpuasa dalam keadaan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yawmin aw yawmain illa kana yasumu sawman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului bulan suci Ramadan dengan berpuasa sehari ataukah dua hari sebelumnya, kecuali seseorang yang memiliki kebiasaan berpuasa pada hari itu, maka diperbolehkan bagi dia untuk berpuasa padanya. Contoh yang lainnya, ada seseorang dia ingin mengerjakan sholat subuh 4 rakaat. Dia mengerjakan sholat subuh 4 rakaat. Walaupun dia ikhlas mengerjakannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau dia mengerjakan salat di waktu yang terlarang. Dia mengerjakan salat di waktu yang terlarang, walaupun dia ikhlas mengerjakannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la salata ba'da salatil asri hatta taghiba asy-syams wa la salata ba'da salatil fajri hatta tartafi asy-syams. Tidak ada salat sunnah mutlak setelah salat asar sampai terbenamnya matahari, dan tidak ada salat sunnah mutlak setelah salat subuh sampai tingginya matahari. Sehingga apabila seseorang dia mengerjakan salat di waktu yang terlarang walaupun dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan diterima karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Malik bin Huwairith radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dari sini kita mengetahui bahwa sebuah amalan dari amalan-amalan ibadah itu tidak akan menjadi sahih, tidak akan menjadi benar dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila terkumpul padanya dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah muwafaqatu as-sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini kita mendapatkan beberapa fawaid. Yang pertama di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan tentang syarat diterimanya amalan seorang hamba, yaitu muwafaqatu sunnah. Amalan tersebut harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang telah kita terangkan. Kemudian yang kedua di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna. Dinun kamil syamil. La yahtaju ila ziyadati wan nuqsan. Agama Islam adalah merupakan agama yang sempurna, sehingga tidak butuh dengan yang namanya penambahan dan pengurangan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam itu seluruhnya telah disampaikan, telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga apa saja yang dibutuhkan oleh umat ini, yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan agama mereka, maka agama Islam itu telah menjelaskannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, Allah Jalla wa Ala menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yaitu pada hari diturunkannya ayat tersebut, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridha agama Islam sebagai agama kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, yaitu Al-Qur'an. Demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tibyanan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya berupa Al-Qur'an, demikian pula sunnah, itu menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam urusan agama mereka. Demikian pula sebagai rahmat, sebagai hidayah dan kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidaklah tersisa sedikit pun yang mendekatkan ke dalam jannah dan menjauhkan dari neraka melainkan sungguh telah dijelaskan kepada kalian. Demikian pula Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman." Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah alaihi salatu wasallam telah meninggalkan kami, yaitu beliau telah wafat, beliau telah meninggal, dan tidaklah seekor burung pun yang membolak-balikkan kedua sayapnya di udara melainkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menjelaskan kepada kami tentang ilmunya, yang menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu al-Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan alaihi salatu wassalam khana ar-risalah. Li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذٍ دِينًا وَلَا يَكُنُ الْيَوْمَ دِينًا. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang membuat perkara baru di dalam Islam, mani betada'a fil islami bid'atan, barang siapa yang mengadakan ajaran baru di dalam Islam yang dia melihat itu adalah perkara yang baik, maka sungguh dia telah menganggap bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam telah berkhianat di dalam menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridha agama Islam sebagai agama kalian. Kemudian Al-Imamu Malik rahimahullah beliau menegaskan, فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذٍ دِينًا وَلَا يَكُنُ الْيَوْمَ دِينًا. Maka apa saja pada zaman itu, yaitu pada zaman Nabi, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka apa saja pada zaman itu tidak dikatakan sebagai ajaran, tidak dikatakan sebagai agama, maka pada zaman ini pula itu tidak dikatakan sebagai agama, tidak dikatakan sebagai ajaran. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini menjelaskan kepada kita bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Naam, tidak membutuhkan yang namanya penambahan dan pengurangan. Seluruhnya telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa amalan bid'ah merupakan amalan yang mardud, amalan yang tertolak, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan di dalam syarah Sahih Muslim, ketika beliau menjelaskan hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, innahu qa'idatun azimatun min qawaidil Islam, wa innahu min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa innahu sarihun fi raddil bid'i wal mukhtara'at, wa huwa mimma yu'tana bihifdhihi wa isti'malihi fi ibtali al-munkarat. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa hadis ini, yaitu hadis Aisyah, merupakan kaidah yang sangat agung dari kaidah-kaidah di dalam Islam. Wa innahu min jawami'i kalimih, yang mana hadis ini termasuk di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jawami' al-kalim, termasuk dari jawami' al-kalim. Telah kita terangkan apa yang dimaksud dengan jawami al-kalim, yaitu kalimat-kalimat yang ringkas, ucapan-ucapan yang singkat namun memiliki makna-makna yang sangat banyak. Fa innahu sarihun fi raddil bid'i wal mukhtara'at, yang mana hadis ini, yaitu hadis Aisyah, merupakan hadis yang sangat jelas di dalam membantah perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru di dalam Islam. Wa huwa mimma yu'tana bihifdhihi wa isti'malihi, dan hadis ini merupakan hadis yang hendaknya diperhatikan, dijaga, dan digunakan untuk membatalkan kemungkaran-kemungkaran di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah annal bid'ah kulluha dhalalah wa kulluha mardudah, bahwa bid'ah itu seluruhnya sesat, seluruhnya tertolak, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat al-Imam At-Tirmidhi, Abu Dawud rahimahumallahu ta'ala, dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Nabi s.a.w. menyatakan, wa iyyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara baru yang belum ada contoh sebelumnya adalah bid'ah. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa di dalam hadis ini terdapat bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa di sana ada yang namanya bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada di dalam agama Islam yang namanya bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Naam, bid'ah itu seluruhnya sesat, bid'ah seluruhnya tertolak, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan, walaupun manusia mereka menganggapnya itu adalah kebaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.